السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan pembahasan ma yutlabu ba'das salam. Perkara-perkara yang diperintahkan setelah seseorang salam. Tentunya salam dari sholat. Ya, ketika seseorang sudah mengucapkan salam, yang menjadi pertanda bahwa dia keluar dari sholat, ada hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Beberapa sudah kita baca beserta dalil-dalilnya. Yaitu perkataan muallif rahimahullahu taala, wa yundabu dzikrullahi taala wad-du'a, wa yundabu dzikrullahi taala wad-du'a sirran aqibas shalah. Disunnahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa sirron, secara sir, ya, secara pelan, dengan suara yang pelan, aqibas shalah, yaitu setelah selesainya seseorang sholat, yang ditandai dengan mengucapkan salam, ya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, diantaranya membaca istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan zikir-zikir yang lain yang sudah kita bacakan dalil-dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu hendaknya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu wa akhiruhu, baik di awal ketika dia akan berdoa dan juga berzikir, begitupun di akhir ketika dia selesai berdoa ataupun dia selesai berzikir. Ketika menjelaskan poin bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, bahkan bukan hanya di awal dan di akhir, kata beliau, ya, bahkan di pertengahan pun disunnahkan kita bersolawat. Jadi di awal, di tengah, dan di akhir dianjurkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan riwayat dari Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu taala anhu qala, سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ. Satu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar seseorang yang berdoa di dalam salatnya. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Tetapi dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berdoa, tetapi di dalam doa rangkaian doa yang dia lakukan, dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, orang ini tergesa-gesa. Thumma da'ahu, kemudian Nabi memanggil orang tersebut. Dalam riwayat, faqala lahu aw li ghairihi, Nabi berkata kepadanya atau kepada orang lain. Apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi. Apabila kalian, kata Rasulullah, berdoa, maka mulailah dengan memuliakan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma liyusalli ala nabi, kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi. Thumma liyad'u ba'du bima sya'a. Kalau sudah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu disambung dengan bersolawat kepada Nabi, barulah kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Azkar, ketika menjelaskan hadis fadalah, apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama'u, para ulama telah bersepakat. Al-istihbabi ibtida'i du'a bilhamdilillah wassana alaihi thumma salatu ala rasulillah. Apa kata Imam An-Nawawi setelah beliau menyebutkan hadis fadalah? Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya para ulama telah ajma'a, telah bersepakat disunnahkannya memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Imam An-Nawawi berkata, wa kadzalika yukhtam ad-du'a'u bihima. Begitupun, selain kita memulai doa dengan puji-pujian kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi, begitupun kata Imam An-Nawawi, kita menutup rangkaian doa kita dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimulai dengan pujian dan sanjungan untuk Allah, disambung dengan bersolawat, lalu berdoa, lalu di akhir doa kembali ditutup dengan memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disambung dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asirul muslimin, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah riwayat, ya. Walaupun riwayat ini kata beliau adalah riwayat yang dhaif, yaitu riwayat yang lemah. Rasulullah dikatakan bersabda, ij'aluni awwal ad-du'a wa awsatuhu wa akhiruhu. Jadikanlah diriku di awal doa, di tengah dan di akhir. Hadis ini riwayatkan disebutkan dalam kitab Majma' az-Zawaid. Ya, begitupun dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Tetapi di dalamnya ada Musa ibni Ubaidah wa huwa dhaif, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf yang beliau tulis. Begitupun Abad ibni Humaid dalam musnad beliau. Lalu Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an. Jadi hadis yang mengatakan mulailah berdoa, jadikan diriku, kata Nabi, di awal doa, di tengah dan di akhir. Ada beberapa riwayat terkait dengan hal tersebut. Hanya saja hadisnya adalah hadis yang lemah. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, وَيَلْتَفِتُ الْإِمَامُ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ. يَلْتَفِت, menghadap atau memutar. Jadi imam ketika dia ingin berzikir dan berdoa setelah sholat, hendaknya dia yaltafit, yaitu memutar tubuhnya. fayaj'alu yaminahu ilaihim. Dia jadikan bagian tubuh sebelah kanan menghadap ke arah makmum. Wa yasarihi ilal qiblah. Fayaj'alu yaminahu ilaihim wa yasarahu ilal qiblah. Ya, seorang imam ketika dia ingin berzikir dan berdoa ba'da shalah, hendaknya dia menjadikan sebelah kanan dari tubuhnya menghadap ke makmum dan sebelah kirinya ilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan sebuah riwayat dari Samurah ibni Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qal, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Bahwa di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai salat, beliau menghadap kepada makmum. Ya, jadi Nabi menghadap kepada makmum. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi tidak terlalu lama setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, hendaknya imam menjadikan sebelah kanan dari tubuhnya menghadap ke arah makmum dan sebelah kirinya menghadap ke arah kiblat. Dan dijelaskan oleh para ulama hikmahnya adalah menunjukkan telah sempurnanya salat atau menunjukkan telah selesainya salat. Sehingga ketika pun datang makmum yang terlambat ya, atau yang terlambat datang dan dia hendak melaksanakan sholat, dia tahu bahwa sholat telah selesai dan dia bisa membuat jamaah yang baru. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, وَيُفَارِقُ الْإِمَامُ مُصَلَّاهُ أَقِيبَ فَرَاجِهِ. Dan imam yang memimpin sholat meninggalkan tempat sholatnya setelah selesai. Jadi kalau memang sudah selesai semua zikir dan doa, maka hendaknya sang imam berdiri untuk meninggalkan tempat sholat. Walaupun di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan, apa kata beliau? Dikatakan in lam yakun thamma nisaun. Jadi imam setelah selesai zikir dan doa hendaknya dia bangkit untuk berdiri, in lam yakun thamma nisaun, kalau tidak ada kaum wanita yang ikut sholat berjamaah. Ya, jadi ketika imam salam, lalu dia berzikir dengan menghadap ke arah makmum, selesai zikir, selesai berdoa, kemudian hendaknya dia segera meninggalkan masjid. Kapan dia meninggalkan masjid? Kalau in lam yakun thamma nisaun, kalau tidak ada jamaah wanita. Lalu bagaimana kalau ada jamaah wanita? Tentunya di zaman Nabi, kalau seandainya di masjid dihadiri oleh para wanita, maka Nabi dan para sahabat tidak berdiri dari tempat di mana mereka duduk kecuali setelah para wanita tersebut meninggalkan masjid atau meninggalkan tempat salat. Lalu dikatakan di sini, wayamkuthul ma'mumu hatta yaqumal imamu. Dan hendaknya makmum tetap duduk di tempat mereka sehingga imam meninggalkan tempat sholat. Ya, hendaknya makmum tidak berdiri lebih dulu, tetapi hendaknya makmum tetap duduk di tempat sholat. Ya, hatta yaqumal imamu, sampai imam berdiri. Tentunya kondisi di zaman Nabi ideal sekali. Imamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang paling berhak untuk kita muliakan. Ya, begitupun di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya, seorang sahabat yang terbaik yang memiliki banyak fadl, keutamaan, ya, keutamaan menjadi sahabat Nabi, mendampingi Nabi hijrah, keutamaan menjadi as-sabiqunal awwalun, keutamaan apa namanya menjadi orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga, menjadi khulafaur rasyidin, banyak sekali. Oleh karenanya mereka memberikan ihtiram, memberikan penghormatan yang begitu luar biasa kepada para imam. Dan imam pun tidak sembarangan orang, tetapi adalah hasil seleksi yang memang memiliki kompetensi, kapasitas untuk memimpin salat. Ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam di dalam satu kaum adalah yang paling akra', yaitu yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, dan yang paling paham terhadap hukum-hukum syariat. Adapun dalil dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kata beliau, hal ini berdasarkan riwayat dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu. Ya, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, apabila beliau salam, artinya telah selesai di dalam salat, qama an-nisa, maka kaum wanita akan bangkit berdiri meninggalkan masjid, hina yaqdi taslimahu, tatkala Nabi sudah mengucapkan salam. Famakatha yasiran qabla an yaqum, maka Nabi tidak segera keluar, tetapi Nabi diam sejenak menunggu keluarnya semua wanita dari masjid. Qala Ibnu Syihab, fa ara wallahu a'lam anna mukthahu likay yanfudhan nisa'u, kata Ibnu Syihab, ya aku melihat, wallahu a'lam bissawab, bahwa diamnya Nabi beberapa saat adalah agar wanita semuanya keluar terlebih dahulu. Qabla an yudrikahunna minan siraf min manin sarafa minal qawm. Yaitu sebelum kaum laki-laki keluar, hendaknya kaum perempuan lebih dahulu keluar dari masjid. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma'asirul muslimin, anna an-nisaa fi ahdi Rasulillah kunna idza sallamna minal maktubah kumna. Dalam riwayat dikatakan, sesungguhnya kaum wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka telah mengucapkan salam di dalam salat yang wajib, ya, kaum wanita telah mengucapkan salam di dalam salat yang wajib, kumna, maka mereka pun bangkit. Wa sabata Rasulullah wa man shalla minar rijali masyaa Allah. Kemudian Rasul dan kaum laki-laki diam sejenak. Ya, diam sejenak menunggu keluarnya kaum wanita. Fa idza qama Rasulullah qamar rijalu, maka apabila Rasulullah bangkit dari tempat duduknya, ya, dari tempat imam, barulah para sahabat bangkit mengikuti beliau. Ini yang menjadi dalil dari perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, bahwa hendaknya makmum tidak tergesa-gesa bangkit berdiri, tetapi menunggu bangkit dan berdirinya imam untuk meninggalkan tempat salat. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, adalah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Kemudian, ma'asirul muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, man aroda naflan ba'da fardihi, dan barang siapa yang hendak melaksanakan sholat sunnah, misalnya sholat sunnah ba'diyah, ya, hendak melaksanakan salat sunnah ba'diyah, ba'da fardihi, setelah dia selesai salat fardu, nudibal faslu bikalamin awintiqalin, maka disunnahkan baginya untuk memisahkan salat yang wajib dengan salat yang sunnah, bikalamin, dengan ucapan, awintiqalin, atau dengan berpindah ke tempat yang lain. Jadi begitu. Jadi ketika kita selesai sholat wajib, hendaknya tidak langsung sholat sunnah. Tetapi kita memberikan fasal, pembatas antara sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah dengan satu dari dua hal. Satu dari dua hal. Antara al-kalam dengan ucapan atau dengan intiqal. Ya. Wahuwa afdol. Dan al-intiqal berpindah setelah sholat wajib ketika akan mengerjakan sholat sunnah itu afdol. Jadi lebih afdol intiqal daripada al-kalam. Kalau kita setelah sholat wajib hendak mengerjakan sholat yang sunnah. Wa fi baytihi afdol. Dan kalau seandainya sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah, itu jauh lebih utama lagi. Jadi kalau kita sudah selesai sholat wajib, jangan langsung sholat sunnah tetapi diberikan batas. Apa batasnya? Satu, berbicara. Atau intiqal, artinya pindah. Tetapi intiqal, berpindah itu lebih utama daripada berbicara. Dan seandainya, kata beliau, sholat sunnah ini dikerjakan di rumah, fahuwa afdol. Maka itu jauh lebih utama, jauh lebih besar apa namanya pahala yang didapatkan oleh seseorang. Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullah Ta'ala, beliau membawakan beberapa dalil, di antaranya dari Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha kubura. Jadikanlah, kata Nabi, jadikanlah sebagian dari salat kalian di rumah. Atau kerjakanlah sebagian salat-salat kalian di rumah. Wa la tattakhidhuha kubura. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada salatnya. Oleh karenanya yang baik, yang bagus, salat qabliyah ataupun salat ba'diyah atau salat-salat sunnah yang lain, yang paling bagus itu dikerjakan di rumah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Ya, Nabi pernah menjadikan satu hujrah, ruangan, hasibtu annahu qal min hasirin, yaitu dari tikar, ya, fi Ramadan, di bulan Ramadan, fa shalla fiha layali. Kemudian Nabi salat di dalamnya beberapa malam. Fa shalla bi salatihi nasun min ashabihi, kemudian para sahabat ada yang ikut bermakmum kepada Nabi. Di bulan Ramadan, Nabi membuat satu ruangan khusus untuk melaksanakan salat, di mana Nabi salat beberapa malam dan para sahabat semakin hari semakin banyak yang salat di belakang beliau. Falamma 'alima bihim ja'alahu ja'ala yaq'ud. Ketika Nabi melihat para sahabat semakin ramai yang ikut salat, maka Nabi tidak keluar dari rumahnya. Fa kharaja ilaihim, maka para sahabat datang menemui Nabi, faqala qad araftul, maka Nabi keluar menemui para sahabat sambil berkata, qad araftul ladzi raaitu min sani'ikum. Kata Nabi, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Fa sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Laksanakanlah salat wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya salat yang paling utama yang dikerjakan oleh seseorang adalah di rumah, kecuali yang wajib. Ya. Fa inna afdhala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salat yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat-salat yang wajib, tentunya yang lebih besar pahalanya adalah dikerjakan di masjid secara berjamaah. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, kana Rasulullah idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi salati subah. Ini lain lagi hadisnya, ya. Ini insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang, yaitu permasalahan tentang al-kunutu fi salatil fajr. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan lanjutkan dengan membahas poin yang penting yang sering menjadi apa namanya pembahasan dan diskusi di masyarakat terkait dengan pembahasan al-qunutu fi salatil fajr. Ini barangkali yang bisa kita bahas, kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.